Pak Hakim, selamat pagi. Pagi. Silakan, Pak Hakim. Kalau menurut saya, polisi kurang tegas ya. Kalau yang anarkis itu mah memang harus ditembak di tempat, itu satu. Kedua, kalau masalah korupsi itu memang kita lihat aja di mana-mana polisi di jalanan bukannya malah membina atau menghimbau, malah menjebak, nangkap orang. Makasih. Terima kasih Pak Hakim. Dan Pak Nasrun, selamat pagi. Pagi. Silakan Bapak. Itu memang bisa dibuktikan. Contoh, keungkap di sidang KPK, Artalita diterima dengan hormat oleh Susanto. Setelah dia ditangkap oleh KPK, dia berhubungan dengan Susanto. Apalagi yang di bawah, yang pucuknya begitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nasrun. Pak Amran, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Silakan. Iya, saya kira hasil surveinya itu terlalu rendah ya. Mungkin 100% lah itu tiga-tiganya mestinya gitu ya. Yang pertama, yang kedua saya kira memang reformasi di tubuh Polri ini nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi kami ya mintalah kepada Kapolri sekarang supaya melakukannya dengan cepat dan lebih terarah gitu, sehingga masyarakat tidak lagi dijejalin dengan tingkah laku polisi yang semakin aneh ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Amran. Baik, selamat pagi Pak Dharma. Selamat pagi. Silakan Bapak. Yang menurut saya tentang polisi, memang polisi bukan independen. Karena polisi dalam perbuatan anarkis ormas ini tidak tanggap. Nah, tentang korupsi memang banyak korupsi di badan kepolisian. Buktinya tentang perjudian aja masih merajalela oknum-oknum polisi yang hanya diberikan dengan uang sekian langsung bisa selesai. Nah, inilah kepolisian kita di mata masyarakat tidak dipandang sama sekali. Nah, untuk itu mudah-mudahan di Hari Bayangkara ini polisi lebih tegas, lebih independen untuk bisa mengayomi masyarakat, bukan hanya merugikan masyarakat. Dan tolong kepada Bapak Sutanto, kiranya oknum-oknum polisi yang hanya merajalela tentang togel ini bisa ditindak dengan tegas. Terima kasih. Saya terima. Ibu Betty, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan. Saya bisa komentar sedikit Bu ya mengenai polisi ya. Saya pernah negor polisi, emangnya kamu kasih gaji saya katanya. Saya tegur malah saya dijetulin Bu. Ya, itu saja. Gimana Bu, pendapat Ibu? Oke, Ibu Betty, kami minta pendapat Anda. Itu saja, ada opini lainnya atau tanggapan lainnya Ibu? Yang terakhir saya terima, Pak Arko, selamat pagi. Pagi. Silakan Bapak. Saya rasa semua kembali kepada pemerintah juga, karena kalau saya lihat juga gaji polisi juga cukup memprihatinkan. Jadi kita juga manusia ya, bukannya kita menghalalkan korupsi, cuman kan gaji polisi itu kan benar-benar sangat memprihatinkan. Kalau dia gajinya nggak cukup ya gimana mereka bisa bertahan hidup gitu loh. Jadi semuanya balik lagi gimana pemerintah mensejahterakan aparatnya itu sendiri, sama aja dengan yang lainnya seperti jaksa dan yang lain-lainnya, orang-orang FPI yang pengangguran gitu kan. Kalau semuanya mempunyai wadah, mempunyai pekerjaan dan gaji yang cukup, saya rasa juga negara ini juga akan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Terima kasih.